benci ini. Kau tinggalkan begitu saja. Sekian lama kita berdua, tak kusangka begitu cepat berlalu. Sombongan diri, lepaskanlah yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan daku, pergilah kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala sangka begitu cepat berlalu. Untuk mencari kesombongan diri, lepaskanlah yang pernah kau ucapkan. Kau tinggalkan daku, pergilah kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku